Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanu billahi rahiman rahimakumullah. Insyaallah mulai di pagi ini atau siang ini kita akan membaca satu manzumah terkait dengan mustalahul hadis. Ya, kita merajaah. Mungkin kebanyakan antum sudah pernah belajar di tempat masing-masing. Ya. Kita mudzakarah, mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari. Di antara yang saya baca terkait dengan syarah Al-Baikuni, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu faedah terkait dengan masalah al-ikhlas. Di satu syarah dalam syarah Baikuni ini disebutkan, setelah menjelaskan tentang siapa Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu ta'ala, disebutkan tidak ada yang buat terjemah tentang siapa beliau rahimahullahu ta'ala. Ya, ini memberikan faedah kepada kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah tentang penting ikhlas. Ya, ahammu syai' yang terpenting itu adalah bagaimana ilmu yang kita sampaikan ya tersebar, diterima oleh umat, bukan nama kita yang sebar-sebar. Yang terpenting adalah bagaimana dinullah yu'la, yang ditinggikan. Ya, bukan nama baik kita, nama besar kita. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, sesuatu yang dibangun dilakukan dengan ikhlas itu baqi. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala menulis kitab Muwatta, ada yang beritakan kepada beliau bahwasanya ada, ya, telah ditulis juga kitab kitab Muwatta, kitab-kitab hadis. Ya, bagi Imam Malik rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban sekaligus nasihat bagi kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang kurang lebih ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, ma kana lillahi baqiya. Ya, apa yang dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan terjaga, yabqa. Dan terbukti ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, iya, Muwatta Malik rahimahallahu ta'ala baqi. Iya, sampai ke tangan kita cetakan-cetakan dari kitab Muwatta Malik rahimahallahu ta'ala. Wabillahi rahiman rahimakumullah. Mustalah hadis, satu bidang ilmu yang penting. Di antara yang menunjukkan pentingnya kitab kita mustalah atau pelajaran mustalah, satu ucapan Ibnu Salah rahimahullahu taala di dalam mukaddimah, ya, beliau rahimahullahu taala di Ulumul Hadis, kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, kitab atau masalah pelajaran bidang fan ilmu hadis itu adalah yang paling banyak masuk di dalam bidang ilmu lainnya. Di antara yang menunjukkan pentingnya ilmu hadis ibnabillah rahimahna rahimakumullah, disebutkan oleh Sumuthaymin rahimahullah di dalam mukaddimah, kata beliau rahimahullahu taala, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya saya bacakan dulu ucapan Ibnu Salah rahimahullah. Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, huwa min aktsaril ulum tawallujan. Ilmu hadis adalah ilmu yang paling, termasuk ilmu yang paling banyak tawallujan, yakni masuk terkait erat iya dengan bidang-bidang ilmu lainnya, dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan maksud ucapan dari Ibnu Salah rahimahullahu taala, kata beliau, wal murad bil ulum huna asy-syar'iyyah wa hiya tafsir wal hadis wal fiqh. Kata Allah rahimahullahu ta'ala, ini maksud dengan ilmu yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, ilmu syar'i, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fiqih. Masuk ke dalam pentingnya mempelajari ilmu ini hadis, fiqih, dan tafsir. Betapa banyak ya seorang keliru di dalam menafsirkan hadis, ya, ketika dia ternyata berdalil dengan hadis yang dhaif, bahkan maudhu. Betapa banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru di dalam ibadah, ya, karena dia bersandar dengan hadis yang dhaif. Ya, bahkan kita tahu disebutnya para ulama kita di antara asbab al-bid'ah adalah al-istinad, karena bersandar kepada hadis dhaifah. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Bahri rahimahullah tahfidzahullah di dalam syarah Baiquniyah beliau menyatakan, wazid ala kalamil hafidz rahimahullahu taala, ihtiyaj ilmin aqidah ilaih. Cukup tambahkan kepada rahimahullah, bukan hanya tafsir, bukan hanya fiqih, bukan hanya hadis, bukan hanya fiqih, tafsir dan hadis yang butuh kepada ilmu ini, mustalah, juga ilmu akidah. Orang yang belajar akidah pun ya harus dia mengetahui ilmu ini, ilmu hadis. Iya, betapa banyak seorang memiliki keyakinan yang keliru karena sebab hadis dhaif. Nah, atau hadis maudhu. Khairillah rahiman rahimakumullah. Ilmu mustalah ditakrif oleh Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau, adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haythul qabul war rad. Ilmu mustalah, ilmu yang sangat penting, yang dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala termasuk ilmu yang paling banyak masuk, yang penting karena terkait erat dengan ilmu-ilmu lainnya, adalah ilmu yang yu'rafu bihi, diketahui dengannya, ahwal arrawi wal marwi, keadaan para perawi dan yang diriwayatkannya, min haythul qabul war rad, ya, apakah diterima atau ditolak. Ilmu yu'rafu bihi, diketahui dengannya, ahwal arrawi wal marwi, min haythul qabul war rad. Yang kedua, faedah ilmu mustalah yang terpenting, huwa, yaitu tanqiyatul adillati syar'iyyah wa takhlisuha mimma yashubuha. Tanqiyah, yaitu menyaring dalil-dalil al-hadithiyah, dalil-dalil yang terdapat dalam hadis, wa takhlisuha, dan memurnikannya, amma yasubuha, memurnikannya dari apa yang mengotorinya, min dha'ifin wa ghairih, baik itu dari hadis-hadis yang dha'if atau yang lainnya. Liyatamakkana minal istidlali biha, sehingga seorang bisa berdalil dengannya. Ya, faedah mempelajari ilmu mustalah, faedah mustalah adalah tanqiyatul adillatil hadithiyah, tanqiyah, ya, menyaring dalil syar'i, wa takhlisuha, dan memurnikannya, mimma yashubuha, dari apa-apa yang mengotorinya. Apa yang mengotori, yakni hadis dhaif dan yang lainnya, sehingga liyatamakkana minal istidlali biha, ya, agar seorang bisa berdalil dengannya. Setelah disaring, dimurnikan, ya, dia bisa berdalil dengannya. Kenapa ini penting? Iya, karena kata beliau, seorang yang berdalil dengan hadis itu butuh dua hal. Seorang yang berdalil dengan hadis butuh dua perkara. Yang pertama, thubutuha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Thubutuha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan apakah hadis tersebut benar-benar sabit, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Seorang mau menyatakan wajibnya atau sunnahnya aqiqah, iya, nasikah. Yang pertama, ketika mau berdalil dengan hadis, dipastikan apakah hadis-hadis tentang masalah aqiqah, tentang nasikah itu sabit atau tidak. Ini yang pertama. Seorang mau menyatakan, mengajarkan kepada yang lain bahwasanya disyariatkan mengadzankan bayi ketika lahir, misal. Anda sebelum menyampaikan hal ini, menyatakan tentang masalah ini, pastikan dulu apakah hadis tentang masalah mengadzankan bayi ketika itu adalah hadis yang sahih atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahallahu taala, thubutuha, thubutu dalalatiha alal hukmi. Thubutu dalalatiha alal hukmi. Dipastikan bahwasanya hadis tersebut memang menunjukkan kepada hukum yang akan kita sampaikan. Iya. Memang ternyata hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan masalah akikah, nasikah itu memang terkait dengan masalah akikah, sehingga boleh dia berdalil dengannya. Iya, untuk menyatakan wajibnya atau sunnahnya akikah. Dan hadisnya dipastikan sahih. Penunjukannya jelas terkait dengan masalah akikah. Iya. Masalah azan, apakah benar seorang ketika lahir bayinya disyaratkan untuk mengadzankan? Cari, pastikan. Oh, ternyata didapati para ulama menyatakan hadis ini dhaif. Iya, sehingga kalau begitu berarti tidak boleh kamu pakai. Berarti tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia dapatkan satu hadis. Dikatakan bahwasanya syaitan kalau mendengar azan lari. Ketika selesai azan datang kembali. Kita katakan memang hadisnya sahih, tetapi dalalatuha penunjukan bukan terkait dengan masalah bayi yang sedang lahir. Begitu. Al-mustadil, seorang yang berdalil dengan hadis butuh apa? Dua. Yang pertama apa? Dipastikan hadis tersebut thabitah. Thabit, telah sampai Rasulullah SAW, absah sampai Rasulullah SAW, sahih atau hasan. Yang kedua, kalau memang hasan atau sahih, memang dalalah tuha penunjukannya seperti yang kita inginkan terkait dengan hukum yang sedang kita bahas ini. Dan ilmu mustalah, ihwanifillah rahimana rahimakumullah, ilmu mustalah itu terkait dengan yang keberapa? Terkait dengan berapa? Pertama atau kedua? Ilmu mustalah terkait dengan yang ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haythul qabul warad. Pertama, untuk kita menentukan menyatakan ini sahabat atau tidak, butuh mustalah. Wah, di sini ternyata seorang perawi kadzdzab, berarti harus ditolak. Oh, ternyata hadis ini lemah, berarti harus ditolak, tidak sahabat. Ini menunjukkan pentingnya belajar mustalah, karena seorang yang berdalil dengan hadis itu butuh dua hal. Yang pertama, dia harus bisa memastikan ini adalah benar-benar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkait erat dengan masalah mustalah, dan dia harus benar-benar tahu hadis tersebut terkait penunjukannya dengan hukum yang sedang dia bahas. Adapun seorang yang berdalil dengan Al-Qur'an, itu hanya butuh satu. Apa itu? Subut dalalati halal hukmi. Yang penting apa yang ditunjukkan Al-Qur'an itu seperti memang yang diinginkan terkait dengan hukum yang sedang dibahas. Khairul rahiman rahimakumullah. Kemudian ilmu hadis itu ada dua, ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah, ilmu terkait dengan matan, terkait dengan hadis-hadis yang diukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. terkait dengan isinya. Adapun ilmu dirayah, ilmu dirayah dengan dal itu ilmu yang dibahas di situ tentang keadaan para perawi, tentang keadaan apa yang diriwayatkannya, iya, apakah bisa diterima atau ditolak. Berkata Al-Muthaymin rahimahullah ta'ala, mungkin ada yang mau nyatat, kata beliau rahimahullah, ilmu hadis riwayatan, ilmu hadis riwayah itu yabhathu amma yunqalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas apa yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min aqwali, membahas tentang ucapan-ucapan Rasul, intinya matannya, wa af'alihi, membahas tentang perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi, iya, membahas tentang bagaimana keadaan beliau, sifat-sifat beliau, ya syama'il yang terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu dirayah huwa adat ilmu yubhathu atau yabhathu atau yubhathu fihi an ahli rawi wal marwi. Adapun ilmu dirayah atau ilmu yang dibahas padanya tentang keadaan-keadaan perawi, tentang keadaan al-marwi yang diriwayatkan, min haythul qabul warad. Nah, intinya kenapa penting belajar mustalah tadi adalah dengan kita belajar mustalah kita tahu mana hadis yang bisa diterima dan mana hadis yang harus ditolak, tidak bisa diterima, mana hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil hujjah dan mana yang tidak. Hadirin rahiman rahimakumullah. Al-Manzumah Al-Bayquniyah semuanya ada ya 34 bait. Beliau rahimahullah Al-Bayquni rahimahullahu taala ada yang menyatakan namanya adalah Umar, ada yang menyatakan Taha. Iya, ada yang menyatakan Umar ibn Muhammad ibn Fatuh Al-Bayquni, ada yang menyatakan Taha bin Muhammad rahimahullahu taala. Di dalam manzumah yang berisi 34 bait ini, beliau menyebutkan 32 macam hadis. Iya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara global itu 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu secara global. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Adapun ketika dirinci pembagian-pembagiannya banyak. Di antara disebutkan oleh beliau rahimahullah ada nanti 32. Iya, dimulai dengan sahih, hasan, dhaif, akhir oleh beliau hadis maudhu nanti. Nah, di 2 hari mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pembahasan terkait dengan apa yang beliau sebutkan. Qala rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah tadi, sebagian menyatakan namanya adalah Umar. Iya, sebagian menyatakan namanya adalah Taha bin Muhammad bin Fatuh. Qala rahimahullahu taala, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khay nabiyyin ursila wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda wa yu'al yarbihi adun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabdihi wa naqlihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, di sebagian nuskah syarih menyatakan beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, abda'u bilhamdi. Kata Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau memang beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, iya, berarti al-bidayah dengan hamdu ini nisbiyah. Iya, karena yang sesungguhnya beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, adapun dengan hamdalah itu nisbiyah, yakni dimulai setelah itu berpenyebutan macam-macam hadis. Abda'u bilhamdi musallian ala. Iya, kemulai dengan seraya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Hadirin rahiman rahimakumullah, Syekh Abdullah Bukhari taala menerangkan, iya, kata beliau, ucapan abda'u bilhamdi musallian ay wa musalliman. Musallian wa musalliman. Karena kata beliau rahimahullahu taala, sebagian para ulama kita menyatakan makruh ifrad as-salah biduni taslim ahli salatu wassalam. Iya, sebagian para ulama kita menyatakan makruh hanya mengucapkan salawat dan tidak mengucapkan salam. Sehingga musallian tentunya juga sambil wa musalliman, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bilhamdi musallian. Musallian hal dari abda'u. Ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat dan bersalam, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi nabiyyin ursila. Beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Iya. Kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahallahu taala, la syakka annahu khairu nabiyyin ursila. Iya. Tidak diragukan lagi, beliau adalah nabi yang terbaik yang diutus ila saqalain, kepada manusia dan jin. Qala, kata beliau hafizahallahu taala, bal huwa khairul anbiya. Bukan hanya khair rasul, bahkan khair anbiya, nabi yang terbaik. Wa akramuhum wa afdaluhum, yang paling mulia, yang paling afdal. Qala wa huwa sayyidul khalaik jami'an atau ajma'in. Bahkan beliau adalah sayyidnya makhluk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Yang beliau sebutkan di dalam syarah dengan lafaz seperti ini, ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia di hari kiamat nanti. Kemudian kata beliau, kata Syekh Hafizahullah taala, juga ia menunjukkan khairiyah, kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang masyhur itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, u'titu khamsan, aku diberi lima perkara, ya, lam yu'tahun ahadun min anbiya qabli, yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum aku. Di antaranya, ya, dulu nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus hanya kepada kaumnya masing-masing. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada manusia dan jin. Iya. Habibillah rahiman rahimakumullah. Ini abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Qala wa dhi, dhi ini isim isyarah. Isim isyarah disebutkan oleh para ulama kita, kalau seandainya ini beliau ucapkan dalam keadaan sudah ditulis, berarti isyarah kepada apa yang sudah ditulis. Wadi ini. Jadi kalau misalnya belum, berarti apa yang dalam pikiran beliau. Wadi inilah. Iya. Wadi min aksamil hadithi iddah. Dan inilah min di sini yang sahih li tab'id. Min li tab'id, yang menyatakan sebagian. Kenapa demikian? Tadi saya sebutkan ada berapa macam hadis dalam kitab ini? Mudhumah ini 32. Dalam keadaan para ulama kita menyatakan lebih dari itu. Al-Hakim rahimahullah Ibnu Salah menyebutkan 65 nau hadis. Bahkan disebutkan oleh Suyuti rahimahullah sampai 100 lebih. Sehingga min di sini li tab'id. Inilah sebagian macam-macam hadis. Iya. Qala wa kullu wahidin atawahaddah. Dan masing-masing macam ini ata akan datang wahaddah. Iya, wahaddah. Khairullah rahiman rahimakumullah. Kata para ulama kita, haddah, hadda, hadda di sini mansub karena maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Satu faedah dari Muthaymin rahimahullahu ta'ala, ya, ataf kepada dhamir itu lebih dominan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, ata wa kullu wahidin ata, ata bil madhi. Ya, wa fa'iluhu dhamir mustatir. Waw di sini hadda. Hadda kalau diatafkan kepada dhamir. Tetapi yang sahih ketika seperti ini keadaannya, ini adalah maf'ul ma'ah. Jadi wa kullu wahidin ata ma'a haddih. Had yani ta'rif. Had yani ta'rif, definisi. Wa kullu wahidin, masing-masing dari sebagian hadis tadi ata datang, wa haddih yani ma'a haddih, bersama dengan definisinya, ta'rifnya. Ini qulillahi rahiman rahimakumullah, muqaddimah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Baru kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan macam hadis yang pertama, yaitu hadis sahih. Qala awaluha sahihu wahmat tasal isnaduhu walam yushadza o yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang pertama kata beliau adalah hadis sahih. Apa hadis sahih? Yaitu hadis yang bersambung sanadnya. Ya, dan dia tidak syadz dan tidak mu'al, tidak ada illat yang mencacati kesahihannya. Yarwihi adlun, yang meriwayatkan dia adalah seorang yang adil. Naam. Yarwihi adlun dhabitun, dan yang keempat kelima adalah dhabit. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Syaikh Abdullah Bukhari hafizahallahu ta'ala, syarat hadis sahih itu lima, dan lima ini ada dua bagian. Ya, syurut subuti yang mesti ada, dan syurut salbi yang harus tidak ada. Syarat sahih, ada syarat, ada hadis yang memenuhi lima syarat. Yang pertama adalah bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua, perawinya seorang yang adil. Yang ketiga, perawinya seorang yang dhabit. Ini tiga ini syurut tsubuti yang mesti ada. Syarat yang keempat, tidak syadz dan syadz. Syarat yang kelima, tidak ada illat qadihah yang mencacatinya. Dua ini adalah syurut salbi yang harus tidak ada. Nah, yang pertama, awal sahih wa huwa mattasal isnaduhu. Iya. Yang bersambung sanadnya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatul ruwat al-musilatu lil matan. Iya, rangkaian perawi yang menyampaikan matan satu hadis. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Qa'nabi. Afwan, pakai Qa'nabi. Qa'nabi dari Malik, Malik dari Nafi', Nadi nafi dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qa'nabi, Malik, Nafi, Ibnu Umar, ini namanya apa? Sanad. Sanad, silsilah turwat, apa? Rentetan perawi yang menyampaikan satu matan hadis. Nah, yang pertama, syarat hadis adalah ittishalus sanad. Bersambung sanadnya. Iya, bersambung sanadnya. Apa maksudnya? Berkata Syekh Abdullah Bukhari hafizahallahu taala, kata beliau rahimahallahu taala, yani an yarwi ar-rawi amman faqahu bi ihda turuqit tahammul as-sahihah. Kata beliau rahimahallahu taala, ittishalus sanad yani seorang perawi, ya, dia meriwayatkan dari orang di atasnya, Al-Qa'nabi misalnya, dari Malik rahimahullahu taala, dengan salah satu turuqit tahammul, dengan salah satu cara mendapatkan hadis yang sahihah. Iya, yang sahihah. Bisa dengan sama' dia mendengar langsung dari syekhnya menyampaikan hadis, bisa dengan qira'ah ala syekh, dia mendapatkan hadis dari syekh, nah, dengan membacakan hadis tersebut kepada syekhnya, bisa dengan ijazah syekhnya menyatakan kepada dia, silahkan riwayat saya, kamu riwayatkan dari saya, yang jelas yang sahihah yang diterima di dalam ilmu hadis. Nah, terkait ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang tiga keadaan perawi. Ada perawi dengan syekhnya, tiga keadaan. Yang pertama, iya, saya contoh dengan ini, perawi satu, ini dua, yang dua ini syekhnya. Iya. Yang pertama adalah sabata sama' dzalika rawi an syaihi, jelas telah sabit adanya dia mendengar dari syekhnya. Ini enggak masalah. Berarti bersambung. Iya, Al-Qa'nabi menyatakan haddatsani Malik rahimahullahu taala. Jelas, Al-Qa'nabi seorang yang mendengar dari Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi jelas muttasil, bersambung sanadnya. Yang kedua, ada seorang perawi, iya, pernah bertemu dengan seseorang. Namun tidak pernah didapat dalam satu kejadian, dalam satu berita, dalam satu nas, beliau mendengar dari orang ini. Ketika ada satu hadis, beliau bilang, menyampaikan hadis dengan lafaz an atau anna atau qala dan semisalnya, apakah teranggap itu salus sanad, bersambung sanadnya? Ya, ini Zaid dengan Amr. Ya, tidak ada nas dia pasti mendengar dari Amr. Namun dia dipastikan pernah berjumpa. Kalau Zaid meriwayatkan dari Amr dengan hadis dengan lafaz an Amr atau qala Amr atau anna Amr, apakah dianggap muttasil sanadnya? Iya, jawabannya iya. Iya, ittishal, terangkap hadisnya muttasil. Ketika berjumpa, kemungkinan dia mendengar itu besar. Yang ketiga lebih luas lagi, Zaid dengan Amr itu sejaman. Apa? Sejaman, satu masa hidupnya. Sama-sama hidup di antara tahun 1000 sampai misalnya 1050 sampai hidup. Namun tidak ada nas dia pernah mendengarnya atau tidak. Ketiga, Zaid, mereka dia amr dengan lafaz anna atau dengan an, apakah hadisnya teranggap muttasil atau tidak? Bagaimana? Bagaimana? Nah, inilah khilaf yang ada antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya, ini. Bagaimana kalau ada seorang perawi dengan syekhnya satu zaman? Ya wa'asir syekhahu. Iya, tapi tidak ada nas dia pernah apa? Berjumpa atau mendengar. Kalau meriwayatkan dari orang ini yang sejam dengannya, iya, anna pulan atau an pulan atau qala pulan, apakah dianggap bersambung sanad atau tidak? Ini khilaf yang ada antara Bukhari dengan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau Imam Bukhari rahimahullah cenderung menyatakan selama sejaman dan ada kemungkinan bertemu, maka hadisnya muttasil, dan itu amaran Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, wallahu a'lam bissawab. Nanti lanjutkan insyaallah. Fadhabarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.